Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asbaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, radio di Lampung, di Tanjung Pinang, di Pontianak, di Berau, Radio Albayan Cianjur, Radio Rai Padang, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Tak lupa para pemirsa TV Roja dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sudah membahas tentang Al-Asma'ul Husna berdasarkan ayat Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki Al-Asma'ul Husna, nama-nama terbaik, maka silakan kalian berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad dalam hal namanya. Kita sudah membahas makna Al-Asma'ul Husna. Kita juga sudah membahas beberapa contoh berdoa kepada Allah melalui Asma'ul Husna. Kita juga sudah membahas makna ilhad. Setelah Allah Azza wa Jalla menyatakan وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad tentang namanya, سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, maka mereka akan dibalas karena apa-apa yang mereka amalkan. Di dalam ayat ini Allah tidak berfirman sayuzzaunal iqab, mereka akan dibalas dengan azab, tidak begitu, tapi sayuzzauna ma kanu ya'malun, Allah akan balas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan ini mengisyaratkan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan. Berdasarkan hal itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Adapun makna ya'malun, al-amal di dalam ayat ini mencakup ucapan dan juga perbuatan. Bimakanu ya'malun, sayuzzauna makanu ya'malun, mereka akan dibalas sesuai dengan amal mereka, baik amalan lisan berupa ucapan maupun amalan perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan sekecil apapun. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang beramal sebesar dzarrah, bukan sebesar, sekecil dzarrah, karena dzarrah itu kecil, dzarrah itu bagian terkecil dari suatu unsur. Bahasa yang kita pernah pelajari di sekolah, dzarrah itu apa? Atom. Bagian yang terkecil dari suatu unsur, bukan kacang atom, itu mah gede, sebesar kelereng. Kecil. Kalau sebuah benda yang sebesar kelereng dibagi dua, jadi kecil, bagi dua lagi, kecil, kecil, kecil, sampai tidak bisa lagi dibagi dua. Itulah dzarrah. Siapa orang yang beramal sekecil dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihat balasannya. Maka dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, la tahtaqiru bima'rufi syai'ah. Jangan kalian anggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Ittaqullah walau bisyikkit tsamar. Bertakwalah kalian kepada Allah walaupun dengan sepotong kurma. Syiq, manasik itu satu buah kurma dibagi dua. Bertakwalah kalian kepada Allah walaupun dengan cara bersedekah setengah dari kurma. Gak ada nilainya kan, menurut nilai duniawi, dari segi harga gak seberapa, dimakan juga tidak mengenyangkan, tapi sekecil itu sedekah, Allah akan memberikan balasannya. Makanya termasuk senyum yang kita berikan kepada orang lain yang kita anggap kecil, maka sekecil itu pun Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang beramal keburukan sekecil dzarrah, sekecil atom, dia pun akan melihat akibatnya, balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan, baik amalan anggota badan ataupun amalan berupa lisan, ucapan. Semuanya dicatat, dan hasil dari catatan itu yang nanti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar terucap dari mulut kecuali di sisinya ada raqib dan ada atid. Mereka mencatat semua yang keluar dari mulut, sampai juga rintihan. Suatu saat Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika di akhir hayatnya beliau merasakan kesakitan seluruh badannya, merintih. Lalu seorang sahabatnya ketika menjenguknya menyatakan, wahai imam, seluruh ucapan manusia akan dicatat hatal anin, sampai rintihan pun akan dicatat. Sejak itu beliau tidak pernah lagi merintih sampai akhir hayatnya. Jadi walaupun kata yang keluar dari mulut itu tidak memiliki makna, tetapi itu ekspresi seperti rintihan, maka itu pun akan dicatat oleh malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Oleh karena itulah, maka dari sinilah kita mewanti-wanti jangan meremehkan baik perbuatan dosa untuk kita tinggalkan ataupun perbuatan baik untuk kita lakukan. Jangan meninggalkan perbuatan baik hanya karena dia kecil, dan jangan melanggar apa yang Allah larang hanya karena larangan itu dianggap enteng ataupun ringan. Semuanya ada balasannya. Inilah penjelasan tentang ayat ini. Al-Imam Ibnu Abi Hatim menerangkan perkataan Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat yulhiduna fi asma'ihi, bahwa kata Allah wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad tentang nama-namanya. Makna ilhad adalah yusyrikun, tinggalkan orang-orang yang berbuat syirik berkaitan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ilhad mencakup makna syirik dari dua sisi. Sisi yang pertama, ayyaj'aluha dalatan alal mumathala. Yang pertama adalah mereka menjadikan nama-nama tersebut dengan kandungan makna mumathalah. Mumathalah itu membuat makna seperti dengan makhluk, penyerupaan dengan makhluk. Kita sudah jelaskan salah satu di antara bentuk ilhad adalah menyamakan nama atau sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan ini salah satu di antara bentuk ilhad. Dan ini syirik. Ini sisi syirik yang pertama. Yang kedua, ayyastaq minha asma'an lil asnam. Mereka mengambil pecahan kata dari nama Allah untuk dijadikan nama bagi berhala-berhala mereka. Seperti sudah dijelaskan, mereka menamai berhala mereka dengan Latta, dengan Uzza, dengan Manat. Latta dari ilah atau Allah, satu akar kata dengan Latta. Uzza dari Aziz, Manat dari Manan. Mirip-mirip. Jadi mengambil pecahan kata dari nama Allah untuk diberikan sebagai nama bagi nama berhala yang mereka sembah. Maka ini pun mengandung unsur syirik. Oleh karena itulah, maka kita sudah jelaskan salah satu bentuk ilhad adalah mengambil pecahan kata dari nama Allah lalu dijadikan sebagai nama bagi makhluknya, bagi berhala yang mereka sembah, untuk memanipulasi orang lalu disembah. Itu ilhad, dan ilhad seperti ini tentu saja mengandung unsur syirik. Berkata Ibnu Abbas, sammil Lata minal ilah wal Uzza minal Aziz. Kata Ibnu Abbas, mereka menamakan sesembahan mereka dengan nama Lata, diambil dari ilah. Mereka mengambil nama Uzza diambil dari Aziz. Ini salah satu bentuk ilhad yang di dalamnya mengandung unsur syirik. dan ini yang wajib untuk kita jauhi. Ada satu penafsiran lain dari ulama lain namanya Al-A'mash. Imam A'mash menyatakan salah satu bentuk ilhad adalah yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan nama-nama Allah padahal itu bukan nama bagi nama-nama Allah, termasuk mengambil menetapkan sifat bagi Allah padahal Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Dan ini termasuk salah satu di antara bentuk ilhad. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa qawluhu yudkhiluna fiha ma laysa minha, hadha ahadu anwa'il ilhad, wa huwa an yusanni Allah bima lam yusanni bihi nafsah, faman zada fiha faqad alhad, li'anna al-wajiba fiha al-wukuf ala ma ja'a bihi sam'u. Memberi nama, termasuk memberi sifat kepada Allah dengan nama atau sifat yang bukan sebagai nama dan sebagai sifat bagi Allah, ini termasuk salah satu jenis ilhad, yaitu memberi nama kepada Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama itu. Itu juga termasuk ilhad. Maka siapa yang menambah-nambah sebutan bagi Allah dengan sebutan-sebutan yang Allah tidak menjadikan sebutan itu menjadi nama bagi dirinya, orang itu sudah melakukan ilhad tentang namanya. Dan itu terlarang. Kenapa? Karena yang wajib bagi kita dalam hal ini adalah wukuf. Kita berdiri bersikap sesuai dengan keterangan wahyu tentang Allah. Kita kan tidak tahu tentang Allah. Pengetahuan kita tentang Allah wajib sebatas informasi yang Allah berikan kepada kita tentang Dia. Nggak boleh direka-reka, dibayang-bayang, ditambah-tambah dengan tambahan yang tidak bersumber dari Allah sendiri. Apalagi Allah itu tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Maka Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita, baik mengenalkan diri melalui nama-namanya yang disebut Al-Asma'ul Husna, atau dengan sifat-sifatnya yang kadang sifat ini terkandung dalam Al-Asma'ul Husna, terkadang juga tidak, tapi dijelaskan dalam Quran dan hadis yang sahih. Oleh karena itu, cukup sebatas itu. Kenapa demikian? Karena menambah apa yang tidak Allah jelaskan tentang diri Allah berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu dosa terbesar. Wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka ini sesuatu yang terlarang. Maka itu termasuk di antara salah satu di antara bentuk ilhad. Ada beberapa nas, keterangan yang berisi ancaman kepada orang-orang yang ilhad tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Fussilat ayat yang ke-40, kata Allah, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang ilhad tentang ayat-ayat kami, mereka itu sedikit pun tidak tersembunyi bagi kami, terlihat, Allah tahu. Dan ini berisi ancaman, makna Allah tahu akhirnya Allah akan membalas perbuatan tersebut dengan azab. Dan ini diperkuat lagi ya dengan adanya huruf inna, innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ilhad tentang ayat-ayat kami. Ayat ilhad terhadap ayat Allah itu contohnya bagaimana? Ayat-ayat Allah ada dua macam, dua jenis. Pertama, ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini. Seluruh makhluk ciptaan Allah berupa langit, berupa bumi, berupa bintang, planet, bulan, matahari, gunung, pepohonan, makhluk hidup, seluruhnya itu ayat Allah yang kauniyah. Makna ayat apa? Tanda. Tanda apa? Tanda bahwa Allah itu ada dan dahsyat, besar luar biasa, berkuasa luar biasa ya. Makanya pernah sebuah syair menyatakan, fawa'ajaban kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhul jahid wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Sungguh aneh bagaimana Allah akan didurhakai, atau bagaimana seseorang bisa durhaka padahal di setiap segala sesuatu ada tanda bagi dia, yang tanda itu menunjukkan bahwa dia adalah esa. Dia ini tunggal, selain tunggal juga sangat-sangat berkuasa. Itulah ayat-ayat Allah yang kauniyah berupa alam semesta ini. Ilhad tentang ayat-ayat Allah yang kauniyah ada tiga bentuk, tiga jenis. Apa sajakah itu? Pertama, ya, i'tiqadun anna ahadan ya siwallahi munfaridun biha aw bi ba'dihha. Pertama, meyakini bahwa ada satu makhluk, ada satu makhluk yang dia ini berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh Allah, tidak diatur oleh Allah, dia mengatur sendiri, ada sendiri seperti itu. Ini berarti ilhad terhadap ayat-ayat Allah. Kedua, i'tiqadun anna ahadan musyarikun lillahi fiha. Kedua, ya, meyakini bahwa ada satu makhluk, siapapun makhluk itu, baik manusia, jin, termasuk malaikat, yang diyakini punya andil dalam penciptaan ini, punya peran dalam penciptaan ini, penciptaan alam jagat raya ini. Tidak. Itu yang meyakini ada makhluk yang punya andil, orang itu telah ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ketiga, i'tiqadun anna lillahi fiha mu'inan fi ijadiha wa khalqiha wa tadbiriha, meyakini bahwa Allah punya pembantu di dalam mengadakan alam ini, menciptakan alam ini, dan mengatur alam ini, termasuk para malaikat. Para malaikat bukanlah pembantu-pembantu Allah. Para malaikat tidak memiliki peran dalam menciptakan alam jagat raya ini, termasuk dalam hal mengatur alam jagat raya ini. Kalau ditanyakan, bukankah sudah berkali-kali diterangkan bahwa malaikatlah yang memproses terjadinya semua kejadian yang ada di jagat raya ini, yang menggiring awan malaikat, kemudian yang mencatatkan amal-amal manusia adalah malaikat, yang mengatur peredaran planet-planet pada orbitnya juga malaikat. Bukankah malaikat punya peran? Kan gitu ya? Dijawab oleh para ulama, itu bukan peran. Tapi coba, pertama siapa yang menciptakan malaikat? Allah Azza wa Jalla. Kedua, siapa yang memberi kemampuan kepada malaikat untuk melakukan semuanya itu? Allah Azza wa Jalla. Yang apabila Allah cabut kemampuannya, mereka tidak bisa apa-apa. Apakah kalau tanpa malaikat Allah bisa melakukannya semuanya sendirian? Tentu saja iya bisa. Lalu ada lalu ini, kenapa harus ada malaikat? Maka para ulama menjelaskan adanya malaikat dan diterangkan perannya untuk menjelaskan adanya proses sebab akibat yang wajib dipahami oleh manusia, dan manusia diperintahkan untuk melakukan sebab tersebut. Sebagai contoh, ketika menjelaskan sebuah hadis ini juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab Sobar, tentang kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang cacat dan miskin. Yang satu seluruh tubuhnya penuh penyakit-penyakit kulit, yang kedua kepalanya botak tidak berambut, yang ketiganya apa? Buta, miskin, cacat, sering diejek orang. Datang malaikat melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, bertanya kepada mereka bertiga, apa yang kalian inginkan? Yang kata si budub itu yang semuanya penuh borok-borok, saya ingin kulit yang bagus, sembuh semua penyakit kulit saya. Kata yang botak, saya ingin punya rambut. Kata yang buta, saya ingin melihat. Diusap oleh malaikat, sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Lalu apa malaikat? Malaikat menjelaskan proses saja. Ya, ada hubungan sebab akibat. Mampu enggak Allah Azza wa Jalla langsung mencabut penyakit itu tanpa melalui malaikat? Pasti mampu. Hilangkan saja sudah. Penyakit kulitnya hilangkan. Kebotakannya hilangkan, langsung dikasih rambut. Yang buta tiba-tiba bisa melek tanpa melalui keterlibatan malaikat. Allah tak mampu? Mampu. Allah bisa? Bisa. Tapi kenapa tidak Allah lakukan? Kenapa melibatkan malaikat? Hikmah dari hal itu adalah untuk menjelaskan kepada manusia adanya proses dan hubungan sebab dan akibat. Dan manusia yang nanti diperintahkan untuk melakukan sebab sebagai ikhtiar. Ketika seseorang sakit, siapa yang memberikan penyakit? Allah. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Tapi untuk bisa sembuh, Allah telah menetapkan sebab. Sebab inilah yang harus dilakukan oleh manusia. Apa sebabnya untuk bisa sembuh? Berobat. Baik berobat secara syar'i atau berobat secara hissi atau menurut dua-duanya. Ya, secara syar'i, ya secara hissi. Secara syar'i dengan berdoa, dengan ruqyah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya. dengan memberi habbatus sauda, dengan bekam, dengan madu gitu. Itu syar'i, ada keterangannya. Atau dengan hissi, walaupun tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Nabi SAW, tapi itu empiris, itu ilmiah, itu logis, itu rasional, itu masuk akal, itu ada hubungan sebab akibat antara penyakit dengan kesembuhan, antara obat dengan penyakit itu. Kenapa penyakit bisa sembuh dengan obat itu? Ada penjelasan ilmiahnya. Nah, seperti dunia kedokteran, pertabiban dengan penjelasan yang ilmiah atau herbal atau yang sejenisnya, itu hissi atau sistem pengobatan yang didukung oleh kedua-duanya, secara syar'i iya, secara hissi iya, seperti bekam, seperti madu, seperti habbatus sauda. Nabi selesai menyatakan al-habbatus sauda dawa'un likulidda, habbatus sauda itu obat bagi segala penyakit. Kemudian hasil penelitian para ahli benar, ini bisa menyembuhkan. Demikian juga bekam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh membekam. Kemudian penelitian dunia kedokteran, iya bekam bagus, ada efek kesembuhan dan kesehatan bagi orang yang dibekamnya. Ah, berpadu dua ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah, ikhtiar syar'i dan ikhtiar hissi tadi, itu sebab. Jadi Allah Azza wa Jalla ya memerintahkan manusia untuk melakukan sebab tersebut, dan sebab itu ada ikhtiar yang melahirkan pahala, menghapuskan dosa, karena di dalamnya ada perjuangan, ada usaha, dan dari perjuangan dan usaha itulah orang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka adanya malaikat yang itu jelas dijelaskan tugas-tugasnya itu sekedar untuk menjelaskan bahwa semua proses yang terjadi itu tidak lepas dari hubungan sebab dan akibat. Itulah tiga jenis ilhad terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama itu, yang kedua tadi, yang ketiga juga sudah dijelaskan. Dalilnya tentang ketiga hal tadi adalah firman Allah dalam surah Saba ayat 22. Allah berfirman, Qulid ulladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fiihima min syirkin wama lahum minhum min dhahir. Kata Allah, katakanlah ya, serulah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak memiliki peran walaupun sekecil atom tadi dalam penciptaan langit ataupun dalam penciptaan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah tidak memiliki pembantu sedikit pun. Dhahir di sini maknanya mu'in, mu'in itu yang membantu. Dalam menciptakan langit dan bumi Allah sendirian, tidak ada satu makhluk pun yang memiliki peran. Ya, oleh karena itu ini berkaitan dengan kerububiyahan Allah Azza wa Jalla. Rububiyah itu kan menciptakan, mengatur, mengadakan, gitu ya. Nah, ini rububiyah Allah. Wa kullu ma yukhillu bi tauhidir rububiyah fa innahu dakhilun fil ilhad fi ayatil kauniyah. Segala sesuatu yang menyimpang dari tauhid ar-rububiyah maka itu termasuk ke dalam ilhad tentang ayat-ayat Allah yang kauniyah. Inilah ilhad terhadap ayat Allah yang kauniyah. Sekarang yang kedua tadi ayat Allah yang kauniyah. Sekarang yang kedua, jenis ayat yang kedua dari ayat Allah adalah ayat syar'iyah. Ayat syariah ini syariat, wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran ini disebut ayat oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran inilah ayat-ayat yang jelas yang ada di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Ini ayat Allah yang syar'iyah. Ada orang yang ilhad terhadap ayat yang syar'iyah, dan ilhad terhadap ayat Allah yang syar'iyah ini ada tiga jenis, ada tiga macam. Jenis yang pertama, takdzibuha fima yata'allaqu bil akhbar. Pertama, mendustakannya dalam perkara-perkara atau dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan akhbar. Akhbar itu berita, informasi. Baik informasi zaman dahulu yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti nabi-nabi terdahulu, ataupun informasi tentang yang akan datang, yang belum terjadi, tapi oleh Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Proses terjadinya kiamat Allah jelaskan dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu proses kiamat nanti, belum terjadi, nanti terjadinya, tapi oleh Allah sudah dijelaskan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur. Itu semuanya oleh Allah dijelaskan sebagai informasi. Siapa yang tidak percaya, berarti dia sudah ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang syar'i tentang Al-Quran, termasuk juga hadis Nabi SAW. Banyak orang menolak hanya karena tidak masuk otak mereka, akal mereka. Ditolak. Kalau itu ayat, ditakwil ayatnya. Kalau itu hadis, sesuahnya apapun, walaupun mutawatir, ditolak. Atau kalau bisa ditakwil, ditakwil dengan takwilan yang tidak masuk akal. Sebagai contoh umpamanya, kelak di akhir zaman akan muncul makhluk picek sebelah, pendekar, pendek tapi kekar. Siapa? Dajjal. Hadis yang Dajjal mencapai derajat mutawatir maknawi, dan ini juga diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Siapa yang menyimak kajian saya di Selipi tentang fenomena akhir zaman, tentang Dajjal, pasti sudah mendengar beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya Dajjal. Kelak akan muncul di akhir zaman. Tapi banyak yang menolak. Kenapa? Tidak masuk akal. Apanya yang tidak masuk akal? Dajjal ini sakti mandraguna. Dia bisa membunuh orang lalu menghidupkannya kembali. Dia membawa api dan air. Yang kelihatan api sebenarnya air, air sebenarnya api. Ya, dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak, memerintahkan binatang-binatang untuk menghasilkan susu atau tidak. Buruk. Dan dia hidup cuma 40 hari setelah keluarnya. Hari pertama lamanya setahun, kedua sebulan, ketiga sepekan. Semua itu tidak masuk akal. Ditolak. Baik ditolak hadis-hadisnya atau ditolak hakikatnya. Ya benar hadis Dajjal benar ada, tapi ditakwil. Kesimpulannya apa? Oh, Dajjal itu Yahudi. Dan ini takwil yang tidak masuk akal. Kalau memang Dajjal itu maknanya Yahudi, Nabi tidak akan menjelaskan itu akan muncul di akhir zaman. Karena Yahudi sudah ada sebelum Islam ada. Oh, Dajjal itu Amerika. Amerika gak seberapa fitnahnya dibanding Dajjal. Dan ketika Dajjal muncul, belum tentu Amerika masih ada. Ya, siapa tahu sudah terpecah menjadi beberapa negara-negara kecil seperti Soviet. Amin. Oh, terus Dajjal itu setiap orang yang pandangannya cuma duniawi, nggak mikir akhirat, makanya disimbolkan sebagai orang yang pecak. Kalau itu mah nggak perlu di akhir zaman, dari dulu juga sudah di zaman Nabi selesai. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Jadi semakin ditakwil semakin tidak masuk akal, semakin tidak klop dengan keterangan hadis tentang Dajjal. Ya, didustakan maka tidak boleh, termasuk ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang syar'inya. Ini bentuk ilhad yang pertama. Kedua, mukhalafatuha fima yata'allaqu bil ahkam. Bentuk kedua dari ilhad terhadap ayat-ayat syar'i adalah menyelisihi ayat itu, ya, ketika berkaitan dengan aspek hukum. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Kemudian menyimpang dari semua itu, yang wajibnya ditinggalkan, yang makruh dan haramnya dilakukan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Dan ini jatuhnya maksiat. Dan ini termasuk bentuk ilhad terhadap ayat-ayat Allah yang syar'i dalam aspek hukum. Ini yang kedua. Ketiga, nah, at-tahrifil akhbari wal ahkam, mentahrif baik tentang informasi, berita, kabar dalam Quran sunnah ataupun tentang hukum. Kalau mentahrif itu artinya merubah. Tahrif lahir dari ta'wil. Makna ayat, makna hadis dita'wil kepada makna lain sehingga berubah hakikatnya, maksudnya, tujuan utamanya berubah. Contohnya tadi, ya, umpamanya ada nih orang yang menolak surga, padahal Allah dalam Al-Quran, Nabi selesai melalui hadisnya ribuan itu hadis yang berbicara tentang surga dan neraka. Lalu mereka mengatakan surga itu hanya sekedar gambaran, yang sebenarnya tidak begitu. Perumpamaan saja. Nih ayatnya, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Tuh. Jadi surga itu cuma perumpamaan katanya, bukan yang sebenarnya, maka surga itu enggak ada. Jadi hanya satu ayat menemukan celah untuk ditakwil kepada makna lain, ditakwil oleh dia dengan membuang ratusan ayat, ribuan hadis tentang hal itu. Akhirnya ditolaklah bahwa surga itu tidak ada. Ini termasuk tahrif tentang berita. Nah, tahrif merubah dalam urusan hukum, yang haram jadi halal hanya karena yang haram itu apa? Menyenangkan. Kalau yang haram ini, yang menyenangkan ini tetap diharamkan, aduh, saya enggak bisa berbuat, enggak bisa menikmati dong. Contohnya apa? Contohnya orang yang menghalalkan riba. Dicari dalil dari akal dan dari hadis atau ayat yang dibedol sekehendak dia. Akhirnya dirubah istilahnya, bukan lagi bunga, bukan lagi riba, tapi profit, tapi bagi hasil, tapi segala macam hadiah, macam-macam lah pokoknya ya. Padahal perubahan nama tidak merubah hakikat. Babi itu tetap babi walaupun disebut kambing, walaupun disebut kijang, walaupun disebut rusa, tetap saja haram. Penamaan sesuatu tidak merubah hakikat dari sesuatu tersebut, termasuk hukum dari sesuatu tersebut. Maka kemudian dianggap bukan riba lalu dihalalkan. Tahrif tentang masalah hukum, maka itu terlarang. Itu termasuk diantara ilhad dalam ayat-ayat Allah yang syar'i. Baik ilhad terhadap ayat yang kauniyah ataupun yang syar'iyah, haram. Dua-duanya haram. Apakah menyebabkan kufur? Ada yang menyebabkan kufur, seperti mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan wal ilhad fil ayatil kauniyah wasyar'iyyah haram. Wa bihi ma yakunu kufran katakdzibiha, faman kadzdzaba syai'an ma i'tiqadihi anna Allah wa rasuluhu akhbara bihi fa huwa kafir. Ilhad terhadap ayat Allah yang kauniyah ataupun yang syar'iyyah haram. Ada ilhad yang bisa menyebabkan kafir, seperti mendustakan. Siapa yang mendustakan sesuatu dari ayat Allah, padahal dia yakin Allah dan Rasulnya mengabarkan masalah itu, tapi dia dustakan, bohong, enggak percaya, gitu ya. Maka orang itu kafir, karena mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mendustakan firman Allah dan sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ada juga ilhad yang hanya maksiat, dosa besar, tapi tidak keluar dari Islam. Seperti orang yang membunuh, seperti orang yang makan riba, seperti orang yang mencuri, seperti orang yang curang ketika berjual beli, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, menyembunyikan aib barang yang akan dijual, berdusta ketika transaksi. Semuanya itu termasuk ilhad tentang masalah hukum, maka itu termasuk kabair. Kabair itu dosa besar. Ada juga ilhad yang berupa maksiat tapi minas shogair. Shogair itu apa? Dosa kecil. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan contohnya, kan nazar li ajnabiyah li syahwah, seperti menatap wanita yang bukan mahram dengan syahwat. Tapi jangan lihat kecil, kata Syaikhul Utsaimin juga bolehlah. Jangan, tadi sudah dijelaskan, jangan menganggap remeh terhadap keburukan lalu dilakukan hanya karena dia kecil. Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa orang yang mengamalkan keburukan walaupun sekecil atom, dia akan melihat juga akibatnya, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ilhad yang dihukumi haram ini dalam surah Al-Hajj ayat 25. وَمَنْ يُرِبْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِذُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa orang yang ingin berbuat ilhad dengan cara berbuat zalim, maka kami timpakan kepada orang itu azab yang sangat pedih. Allah di dalam ayat ini menyebut kemaksiatan dan kedzaliman dengan sebutan ilhad. Kenapa? Setiap maksiat, setiap dosa, setiap kedzaliman ilhad, karena sesuai dengan makna ilhad yang kita sudah bahas dari awal pembahasan di pertemuan yang lalu. Apa makna ilhad itu? Menyimpang, miring, keluar jalur. Ya, maka seluruh dosa, seluruh kemaksiatan, seluruh penyimpangan disebut ilhad, karena yang wajib bagi kita adalah berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus, on the track diagonalnya. Siapa yang menyimpang berarti dia sudah melakukan perbuatan ilhad. Ila ikhwan azanallahu wa iyakum, penjelasan kita pada bab ini kita anggap selesai. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab baru, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada akhi Fawas di Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Raja, kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baik, kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Silakan. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana, dengan Bapak siapa? Ya, saya Fadil, lagi di perjalanan menuju rumah, menuju silakan, Bogor. Silakan Pak Fadil. Ya, Ustaz, tadi saya mendengar tentang penjelasan hadis Dajjal. Apakah Dajjal tersebut secara fisik itu memang keluar wujudnya nanti di waktunya? Mohon penjelasan yang lebih baik. Terima kasih Pak Fadil, barakallahu fiik. Ya, barakallahu. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fadil di perjalanan, semoga Allah menjaga Pak Fadil selamat sampai tiba di rumah ya. Iya, mohon penjelasan tentang Dajjal. Ya, Dajjal ini membutuhkan 3-4 kali pertemuan, yang satu pertemuannya 2 jam. Itu yang sudah kita bahas di beberapa kajian di Jakarta. Dan kalau nggak salah pernah ditayangkan siaran ulangnya di malam Senin beberapa pekan yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu. Secara ringkas, ya, Dajjal makhluk real yang nyata, ya. Dia secara fisik diterangkan beberapa bagian oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dia besar, lebih besar daripada umumnya orang, tapi terkesan pendek, tapi kecil. Pendek itu karena kekarnya dan ketinggiannya itu menyebabkan tidak terlihat tinggi, tetapi terkesan pendek tapi kekar berisi. Kemudian matanya picek sebelah. Kemudian rambutnya sedikit ikal. Kemudian si di keningnya itu ada tulisan kafir yang terbaca sekalipun oleh orang yang buta huruf. Kemudian si kedua kakinya itu apa istilahnya, singkang ya, membentuk letter O seperti itu. Jadi secara fisik kelihatan jelek, buruk. Tapi dia mengaku sebagai Allah, sebagai Rabb. Padahal Allah Azza wa Jalla indah, innallaha jamilun. Dan Allah juga tidak picek. Itu ciri-ciri fisik. Kemudian beberapa sifat dari Dajjal sudah diterangkan tadi, beberapa kesaktiannya. Kemudian informasi tentang Dajjal, Dajjal itu akan keluar selama 40 hari dan menguasai seluruh dunia, seluruh tempat kecuali dua kota, yaitu Mekah dan Madinah, dan tak ada orang yang mampu membunuhnya kecuali satu orang, yaitu siapa? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan beliulah yang kelak akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Demikian penjelasan singkat tentang Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Pak Was. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Fadil, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua masih dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya. Ya, silakan. Naam. Baik, terputus. Kita angkat Ustaz pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Bapak Abu Ibadur Rahman yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah memahami hadis yang menjelaskan bahwasannya Allah akan memasukkan hamba ke dalam surga walaupun hanya memiliki iman sekecil dzarrah? Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah yang dimaksud keimanan itu adalah tauhid rububiyah saja atau keseluruhan tauhid, yakni tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, apakah juga termasuk di dalamnya Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, barakallahu fik bagi yang barusan bertanya. Betul, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil zarrah. Yang dimaksud iman ini iman kepada salah satu tauhid saja atau tiga-tiganya? Tentu saja ketiga-tiganya. Kalau hanya satu berarti dia syirik. Hanya rububiyah saja ya, tapi ilah uluhiyahnya tidak, berarti dia menyembah selain Allah, dia bukan lagi iman, dan seterusnya. Jadi iman ketiga-tiganya cuma dengan kadar yang sangat kecil. Karena kadar imannya kepada ketiga jenis tauhid tadi kecil, dorongan untuk beramal kecil, daya tahan terhadap godaan kecil, sehingga dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Tapi apakah orang itu ke surga? Iya, ke surga, cuma tidak langsung. Dia harus diazab dulu oleh Allah Azza wa Jalla neraka karena dosa-dosanya tadi. Dia memiliki iman tapi kecil tadi kadarnya, dan dosanya lebih banyak daripada amal yang dilakukannya. Akhirnya dia diazab dulu oleh Allah Azza wa Jalla sampai dosanya lunas oleh azabnya. Maka nanti pada akhirnya orang itu akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para ahli surga menamai orang ini dengan sebutan jahannamin, mantan-mantan penghuni jahannam. Mereka tidak akan kekal di dalam neraka selama masih ada iman sekecil apapun, walaupun sekecil dzarrah, dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Abu Ibadur Rahman. Kita akan berikan kesempatan berikutnya di telepon kembali 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya, bagaimana dengan seorang kita wanita kan sering menonton roda TV? Ya. Kita mencintai Ustaz yang karena agamanya itu apa itu boleh Ustaz? Nah. Kita menyukai karena dakwanya merasuk ke dalam hati, jadi kita karena kita suka ya karena dakwanya saja, apa itu ya boleh? Baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaan barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Iya. Fawas, mohon untuk diulang pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari ibu tadi disampaikan bahwa beliau sering mengikuti kajian-kajian di Roja TV dan beliau mencintai asatidahnya karena agama dan ilmu yang diserapnya ke dalam hati beliau. Apakah boleh perasaan demikian, Ustaz? Ya, barakallahu fiik ibu yang barusan bertanya. Bukan hanya boleh, tapi wajib mencintai sesama mukmin karena keimanannya wajib. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwatan. Hanyalah mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Ya. Tidak ada rasa cinta, tidak ada iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak dikatakan iman sebelum kalian saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Maksudnya cinta iman, cinta karena keimanannya, cinta karena kelurusan tauhidnya, cinta karena kesolehannya, cinta karena ilmu dia tentang syariat ini. Iya, itu diharuskan, diperintahkan. Bahkan orang yang mencintai sama muslim karena keimanannya berakibat Allah akan mencintai dia. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, innar rajula zara akhan fillah fil qaryatil ukhra. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kota lain karena Allah. Fa arsalallahu ilaihi al-malak. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat ini bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu an azura akhi fulanan fil qaryatil ukhra. Saya ingin berziarah ke saudara saya si fulan di kota itu tuh. Apakah kamu punya kepentingan dunia, bisnis, bawa oleh-oleh?" Dijawab semuanya itu tidak. Lalu kenapa? "Inni uhibbuhu fillah." Saya mengunjungi dia karena saya cinta kepada dia karena Allah. Berkatalah malaikat, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus saya kepada engkau untuk mengabarkan kepadamu bahwa dia mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Allah. Jadi siapa orang yang mencintai sama mukmin karena imannya, karena amalnya, karena ilmunya, Allah akan mencintai dia pula. Dan orang yang sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi tentu saja bukan hanya boleh, ibu ya, tapi wajib mencintai sesama muslim dengan cinta imani, karena keimanannya, karena amal solehnya, karena ilmunya, bukan karena aspek duniawinya. Bukan mencintai karena dia kaya lalu mendekat siapa tahu kecipratan kekayaannya. Bukan mencintai karena dia berpangkat, berkedudukan, siapa tahu diangkat jadi ajudannya. Bukan mencintai karena fisiknya, mudah-mudahan fisik saya juga jadi bagus. Bukan karena itu, tapi karena iman. Walaupun dia miskin, tidak punya kedudukan, tidak mempunyai pangkat, tidak memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat, tapi dia mukmin yang soleh, berilmu, lalu kita cintai dia karena hal itu, itu berpahala dan itu bagian dari ibadah. Baik. Mohon maaf Fawas dan pemirsa sekalian, juga para pendengar, sebentar lagi di sini mau masuk di maghrib. Insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.